sebab geng politik maka jemnya. Politik rucit, arek adi, arek lanjut, arek bulu, rek baraya. Lamun perlu dikorbankan, nyadi korbankan, kumaha bae carana. Politik rucit, bohong jadi pagawean, tipu-tipu jadi hobi. Anu salah dibenerkeun, anu bener disalahkeun, lahir batin panon lolong. Politikus, politikus, politikus, ngan mikiran kepentingan golongan anak sorangan. Partai itu, partai eta, partai ieu, butuh ngarayu ngolo, geus meunang ngaleos poho. Kade pohon nasib kurang sarerea, lain diatur ku gambar, lain diatur ku warna. Ulah ka olok ku duit, sanajan urang butuh duit. Mani politik rujit, ulah ka olok ku baju, ulah ka olok ku janji. Sabab gening nyata bukti, poe ieu jeung kamari, tetela daya bedana, malah nambahan balangsa. Politik ruji, barang naik tunggal usi, subsidi beak ditarik, naon hasil na keur. Gancang balik ke deui.